Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'd al-zahir wal mu'awwal. Naam, man ihtra. Qala fadilatul syekh al-allamah Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-zahir wal mu'awwal. Ta'rif al-zahiri, al-zahiru lughatan al-wadihu wal-bayin. Ustilahan ma dalla binafsihi ala ma'nan rajihin على مع احتمال غيره. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل، فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. تابع واصل القراءة. فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل على معنى ماذا عندكم؟ على معنى ما دل بنفسه على معنى هكذا. نعم، المجمل طيب، لأنه لا يدل على المعنى بنفسه. وخرج بقولنا راجح المؤول، لأنه يدل على معنى مرجوح لولا قرينة. وخرج بقولنا مع احتمال غيره، النص الصحيح، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. طيب، الظاهر المؤول، تعريف الظاهر، تفنيش الظاهر، الظاهر لغة الواضح والبين، الظاهر يعني جلاس تنبا واضح بين جلاس تنبا جلاس نعم، tidak ada kesamaran padanya، tidak ada yang tertutup padanya، تنبا جلاس واضح بين. طيب، secara istilah ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، sesuatu yang menunjukkan dengan dirinya sendiri ya secara sendiri menunjukkan على معنى راجح، atas suatu makna yang lebih kuat مع احتمال غيره، bersama adanya kemungkinan makna yang lain. Jadi kemungkinan makna yang lain itu tetap ada, tapi itu lemah. Makna inilah yang tampak. Ini yang lebih kuat. Sesuai dengan makna bahasanya, al-wadil bayin yang tampak jelas. Ini yang tampak jelas, kelihatan lebih kuat maknanya. Meskipun ada kemungkinan makna yang lainnya. Tayyib, alifu, laqaltu minas syarh. أنا نقول كان تعليق ذلك الشرح. وعلامة الرجحان أن يكون هو المتبادر إلى الذهن، فإن كان هو المتبادر فهو ظاهر اللفظ الشرح. انتهى من الشرح. نعم، أراجع أيضا القواعد المثلى. طيب، jadi tanda alamat kerajihannya adalah makna itulah yang al-mutabadir ila dhin, itu yang pertama kali muncul tampak pada pikiran. Ketika mendapati lafaz itu, makna yang pertama kali muncul dan tampak di pikiran adalah makna itu. Nah, itu berarti itulah yang terkuat. Nah, karena ketika makna itu yang pertama kali tampak muncul di pikiran, berarti itu adalah zahir lafaz. Itulah zahir lafaz. Itulah makna yang tampak ya dari lafaz itu. Itulah makna yang terkuat. Naam. Contoh disebutkan oleh Syekh. Misal, naam, kita kembali ke kitab. Narji' ila al-kitab. Qala Syekh, misaluhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam: tawadda'u min luhumil ibil, berwudulah kalian dari daging unta, yakni karena mengonsumsi daging unta. Baik. Al-hadith rawahu Ahmad, Abu Dawud wa Muslim ma'nah. نعم، الحديث معروف، tentang naqid min nawaqidil wudu huwa aklu lahmil ibil. Hadis tentang pembatal wudu yaitu makan daging unta. Fa inna adh-dhahira min al-murad, karena yang makna yang terlahir tampak ya, yang dimaksudkan dari dengan wudu di sini adalah ghusl al-a'dha'il arba'ah 'ala sifat asy-syar'iyyah, membasuh empat anggota wudu, ada min ba'd at-taghlib aidan li'anna ar-ra's la yughsal innama huwa yumsah, karena kepala bukan dibasuh tapi diusap. Nah, lakin min ba'd at-taghlib 'ala sifat asy-syar'iyyah, dengan sifat tata cara yang disyariatkan. Duna wudu illadhi huwa an-nadhafa, bukan bermakna wudu yang maknanya hanya an-nadhafa, kebersihan saja. Jadi bukan sekedar membersihkan empat anggota wudu, bersih-bersih gitu, bukan. Tapi wudu syar'i. Ini yang pertama kali, makna pertama kali yang muncul pada pikiran. Berarti dia adalah zahirul lafaz. Nah, maka keluar dengan ucapan kami, madalla binasi ala ma'nan, sesuatu yang menunjukkan secara sendiri atas satu makna, keluar darinya al-mujmalu. Al-mujmal. Nah, li'annahu la yadullu ala al-ma'na binasi, karena al-mujmal tidak menunjukkan suatu makna dengan dirinya sendiri. Dan sudah kita lewati tambih dari Ibn Taymiyyah. Laisa ma'na anna al-mujmal laisa lahuma ma'na, lakin al-murad la yakfi bi mufradihi fil amal. Sudah lewat kan tentang mujmal? Ya. Bukan berarti tidak ada maknanya sama sekali. Nah, aqimus shalah wa atuz zakah maknanya ada, tetapi tidak cukup untuk beramal sampai datang bayan tentang salat, tata cara salat dan tata cara zakat, kan begitu. Nah, wa kharaja bi qawlina rajihin, dan keluar dengan ucapan kami rajih al-mu'awwal li'annahu al-mu'awwal yakni makna hasil ta'wilan li'annahu yadullu ala makna marjuh, karena al-mu'awwal makna hasil ta'wilan ya, menunjukkan atas suatu makna yang marjuh, yang lemah. Laulal qarinatu, seandainya bukan karena adanya qarinah, yakni ini isyarat, kalau ada qarinah indikator yang merupakan dalil untuk menguatkan takwil, maka takwil itu bisa diterima. Nah, adapun tanpa qarinah, tanpa dalil yang menunjukkan butuhnya penakwilan, maka harus kembali ke zahir al-lafaz. Nanti akan datang. Nah, jadi al-asal kita harus mengambil zahir al-lafaz illa biwujudi qarinah, jika ada qarinah qawiyah. Nah, nanti akan datang. Baik, maka qarinah itu menunjukkan takwil. Wa kharaja bi qaw, jadi maksud al-mu'awwal rajih, yani keluar dari perkataan rajih al-mu'awwal li'annahu yadullu 'ala ma'na al-marjuh, karena al-mu'awwal menunjukkan makna marjuh. Seandainya bukan karena qarinah. Jadi tidak ada, jika tidak ada qarinah, maka mu'awwal itu marjuh. Nah, dan harus mengambil zahir lafaz, kecuali ada qarinah yang menunjukkan mu'awwal itu, maka mu'awwal itu bisa dipegang. Wa kharaja bi qawlina ihtimali ghairihi, keluar dari ucapan kami bersama adanya kemungkinan makna lainnya, keluar dari an-nafsu sharih. An-nafsu sharih, nafs yang sharih, yakni nafs yang gamblang, jelas, sharih, gamblang. Tidak ada kemungkinan makna lain. Sharih fil makna, an-nafsu sharih fil makna, li'annahu la yahtamilu illa ma'nan wahidan, karena an-nafsu sharih tidak memiliki kemungkinan kecuali satu makna. Li'annahu sharih, karena jelas, gamblang maknanya. Gamblang maknanya. Nah, sehingga tidak mungkin ada, tidak mungkin ditakwil. Wadih? Jadi diingat ini. Jadi ada namanya tingkatan pendalilan. Nah, aqwal adillah an-nafsu sharih, kan begitu. An-nafsu as-sarih. Li'annahu la yahtamilu maknan akhar, karena tidak berkemungkinan makna yang lain. Jelas sudah hukumnya. Jelas nas. Selain nafsu sarih, boleh jadi pendalilan itu dengan apa? Pendalilan dengan zahiru al-lafaz. Nah, di sini lah bisa terjadi khilaf. Ada yang mengatakan na'khudh bi zahiril lafz, yang lain mengatakan hunaka qarinah, di sana ada qarinah yang menunjukkan harus ditakwil. Akhirnya, nah di sini bisa terjadi khilaf. Nah, baik. Pendalilan yang lain, apa yang sudah kita lewati, pendalilan dengan umum al-lafz. Jadi ini tingkatan. Adapun nas jelas, hukum itu secara persis langsung. Adapun al-istidlal bil umum, tingkatannya di bawah al-istidlal bin nas. Kenapa? Karena al-umum meliputi banyak. Ini salah satu dari keumumannya. Adapun nas, memang perkara itu sendiri secara langsung, tidak ada yang lain. Faham? Hah? Nah, pendalilan dengan dhahirul lafz, ada kemungkinan makna lain yang boleh jadi ada yang mengklaim bahwa ini muawwal. Nah, tetapi tidak akan diterima takwilan itu jika tidak ada qarina dan kita tetap berjalan di atas dhahir al-lafz. Tapi tetap di sini muncul celah untuk terjadi nizah, karena bukan nas sharih fil mas'alah. Jelas? Ini harus difahami tingkatan-tingkatan istidlal ini. Barakallahu fikum. Nah, naktafi. Kami sta'ah. Dalwak. Baik. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah.